ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil itu menyangka. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka itu menyangka itu lebih baik bagi mereka. Khairan i'rabnya fa khairan bin nasbi, maka khairan dengan nasab. Maf'ulun tsanin sebagai maf'ul yang kedua bagi tahsabanna. Dia termasuk af'alul qulub. Wal maf'ulul awwalu mahdhufun, sedangkan maf'ul yang pertamanya mahdhuf. Takdiruhu, takdirnya la tahsabanna bukhlahum huwa. Huwanya dhamir apa ini? Dhamir fasl aja ya. La tahsabanna bukhlahum huwa khaira. Janganlah mereka menyangka bahwasanya kebakhilan mereka itu lebih baik. Dibuang di sini apa? Maful yang pertama. Karena dia aslinya mubtadanya, bukhluhum mubtadanya, khair khabar. Wa'adda sahibul jurumiyah wa qad marra dhikru ismihi wa dhabtu al-jurumiyati fi sadril kitabi falyarji' ilaih. Dan telah lewat penyebutan nama dari sahibul jurumiyah dan juga tentang harokat al-jurumiyah di awal kitab ini. Silakan kembali kepada pembahasannya di awal kalau mau tahu ya, buka lagi di murojaah kembali. Min hadhil af'ali nasibah lil mubtada wal khabar sami'tu, maksudnya apa? Beliau ya sahibul jurumiyah menggolongkan, menganggap dari fi'il-fi'il ini yang menasobkan mubtada dan khabar adalah sami'tu. Menggolongkan sami'tu sebagai fi'il-fi'il ini yang menasobkan mubtada dan khabar. Kapan itu? Idza dakhalat 'ala ma la yusma', ada syaratnya. Syaratnya ketika sami'tu ini masuk kepada sesuatu yang idza dakhalat 'ala ma la yusma' kal amthila al-atiyah. Amma idza dakhalat 'ala ma yusma' fa innaha innama tata'adda li wahid. Ulangi. Beliau sahibul jurumiyah menggolongkan ke dalam fi'il-fi'il bab ini yang menasabkan mubtada dan khabar sami'tu. Idza dakhalat 'ala ma la yusma', ketika dia masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Kal amthila al-atiyah, sebagaimana contoh yang telah disebutkan di sini kan, sami'tu Zaidan. Zaidan sesuatu yang didengar apa tidak? Tidak. Sami'tu Fatan, saya mendengar Fatan, suara anak muda. Anak muda bisa didengar enggak? Enggak bisa, hanya bisa dilihat. Ya. Ini syaratnya, ketika dia masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Zat-zat. Kal amthila al-atiyah, sebagaimana contoh yang akan datang. Amma idza dakhalat 'ala ma yusma', adapun sami'tu kalau masuk kepada isim kepada sesuatu yang didengar, fa innama hiya tata'adda ila wahidin faqat, maka dia hanya muta'addi kepada satu mahful saja. Bila khilafin, tanpa ada khilaf di antara an-nuhah. Contohnya sami'tul qur'ana, sami'tu fi'lun wa fa'il, al-qur'ana mahfulun bi mansub wa 'alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Ya. Hanya butuh kepada satu maful. Kenapa? Karena Al-Quran mimma yusma' adalah sesuatu yang didengar, bisa didengar. Kemudian juga contoh yang lain, sami'atul haditha, demikian pula hadis, sami'atul kalama, sami'atul syi'ra, dan yang lainnya. Jadi sesuatu yang bisa didengar. Apabila sami'atu masuk kepada sesuatu yang bisa didengar, maka dia hanya butuh kepada satu maful saja bila khilaf. Kenapa beliau memasukkan atau menganggap sami'tu ke dalam bab fi'il ini yang menasabkan mubtada dan khabar? Taba'an al-akhfash, karena mengikuti al-akhfash. Al-akhfash adalah Sa'id ibn Mas'adah tilmidhu Sibawaihi. Al-akhfash namanya Sa'id ibn Mas'adah, salah seorang murid Sibawaih. Wa huwa al-muradu idza utliqa, dan inilah yang dimaukan dari Al-Akhfash, yaitu Sa'id ibn Mas'adah, tatkala dimutlakkan, disebutkan secara mutlak. Al-Akhfash, Al-Akhfash ya, ini bukan Sa'id ibn Mas'adah, salah seorang tilmidnya Sibawaih. Wa illa fahuwa laqabun li ahada asyara nahwiyan kama fil Muzhir li Suyuti. Jika tidak demikian, ya, maka dia Al-Ahfash itu merupakan laqab, julukan bagi 11 ahli nahu, ya, selain beliau di dalam kitab, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Muzhir yang ditulis oleh As-Suyuti. Jadi kalau dimutlakan, pada asalnya beliau, yaitu Sa'id ibn Mas'adah Tilmid Sibawaih. Ya. Biasanya kalau yang dimaukan untuk selain beliau, di sana ada qaid-qaidnya. Ya. Wa man wafaqah, karena ngikut kepada Al-Ahfash dan yang sependapat dengan Al-Ahfash. Ala dzalika ka bi Ali Al-Farisi. Ini atas hal ini, yaitu memasukkan sami'tu kepada bab ini. Misal beliau adalah Abi Ali Al-Farisi. Beliau juga sama sependapat dengan Al-Ahfash. Wala budda an yakuna maf'uluha tsani jumlatan mimma yusma', dan harus maf'ulnya sami'tu berupa jumlah yang bisa didengar. Di sini al-musannif menyebutkan tentang syarat dari sami'tu agar dia bisa menasabkan dua maf'ul sekaligus, yaitu agar maf'ul yang kedua, syarat yang pertama tadi, agar dia masuk kepada sesuatu yang tidak bisa didengar. Syarat yang kedua, agar maf'ulnya yang kedua berupa jumlah yang bisa didengar. Wasyiratu ma dzukir manqulun an Abi Hayyan. Persyaratan yang telah disebutkan itu dinukil dari Abu Hayyan. Dikutip dari Abu Hayyan. Contohnya sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Ya, saya mendengar Zaid berucap demikian. Fa inna qawlahu yaqulu kadza, sesungguhnya ucapan seseorang, ya. Fa inna qawlahu yaqulu kadza, sesungguhnya ucapannya yaqulu kadza, ya. Ataupun ucapan Zaid, ya. Sami'tu Zaidan yaqulu kadza, saya mendengar Zaid berucap demikian. Sesungguhnya qauluhu, ucapan Zaid, yaqulu kadza, yang dia berucap demikian, itu mimma yusma', termasuk dari apa yang bisa didengar. Bi khilafi ma law kana maf'uluha tsani mimma la yusma', berbeda halnya apabila maf'ul yang kedua itu tidak bisa didengar, bukan perkara yang bisa didengar. Contohnya sami'tu Zaidan yakhruj, yakhruju ini bukan sesuatu yang didengar. Idil khuruju la yusma', dikarenakan al khuruj, keluar itu bukanlah sesuatu yang bisa didengar. Kalau seperti ini adanya, maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul. Ya, kenapa? Karena maf'ul yang kedua bukan sesuatu yang bisa didengar. Di Arab, ya, tergantung dengan apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ma'rifah sebagai hal, sebelumnya nakirah sebagai sifat. I'rabuhu al-mithal. Wa i'rabul mithali sami'tu fi'lun wa fa'ilun sami'a fi'lun madin. I'rabnya, i'rab contoh sami'tu, ataupun i'rabul mithal, i'rab dari contoh ini adalah sami'tu fi'lun wa fa'il. Sami'a fi'lun madin, wa ta fa'ilun, wa zaidun maf'ulun awalun. Yaqulu fi'lun mudari'un, wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kadha jarun wa majrur. والكاف حرف جر وذا اسم إشارة في محل جر بالكاف وجملة الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ثان لسمعت بناء على أنها ملحقة بأفعال القلوب. Ya, jelas ini ya. Jadi jumlah sami'tu fi'l wa fa'il pada mahalnya nasab sebagai maf'ul yang kedua bagi sami'tu. Ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya sami'tu digabungkan bersama af'alul qulub. Adapun pendapat yang lain, maka i'rabnya berbeda. Wa qauluhu ta'ala sami'na fata yadhkuruhum. Kemudian juga contoh yang lain yang dibawakan oleh al-musannif, sami'tu fatan yadhkuruhum. I'rabnya sami'na fi'lun wa fa'il, fatan maf'ulun awal, wal fathatu fihi muqaddarah. Fathah pada fatan itu muqaddarah. 'Ala al-alif. Ya, di atas alif. Ya. Al-mahdhufah nutqan, yang dibuang secara pengucapannya. Ini artinya fatan. Ya, seperti qaudin itu. Ya. Ada pertemuan dua sukun, maka dibuanglah alif nutqon dari sisi pelafazannya. Yang tersisa hanya dari sisi penulisan fatan. Ya, artinya fatan pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada tanwin, maka ini menyulitkan sehingga dibuanglah apa? Alifnya. Sin nutq dalam pengucapan, dalam penulisan masih tertulis. Ya. Sayqadin. Ya. Jadi di sini tanwinnya bukan tanwin iwad, tanwinnya tanwin tamkin. Li'annahu ismu ismun maksur, karena dia fatan adalah isim maksur. Wa jumlatu yadhkuruhum, sedangkan jumlah yadhkuruhum minal fi'li wal fa'il, yang terdiri dari fi'il dan fa'il yang mustatir, yang terdiri dari fi'il dan yang dan fa'il yang mustatir, jawazan wal maf'ul dan juga maf'ul, wa huwa alha yaitu ha, itu fi mahalli nasbin, pada mahalli nasab. Maf'ulun thanin li sami'na, sebagai maf'ul yang kedua bagi sami'na. Kalau mimnya hanya alamah al-jama'. Wa hadhihi al-ayatu hiya allati ihtajja biha al-akhfash wa man tabi'ahu wa la hujjata lahum fiha kama sata'rifu. Ayat ini ya adalah ayat yang dijadikan sebagai hujjah oleh al-akhfash, tanya sependapat dengannya, dan tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini sebagaimana yang akan kalian ketahui dari penjelasannya. Ya. Jadi Al-Ahfash berpendapat bahwasanya sami'a itu berbutuh kepada dua maf'ul, berhujahkan ayat ini sami'na fatan yadhkuruhum. Wa madhhabul jumhuri minan nuhati annaha fi'lun muta'addin ila maf'ulin wahidin li'annaha min af'alil hawas wa hiya la tata'adda illa ila wahidin. Fa in kana أي ذلك الواحد الذي تعدت إليه معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعدها وهي جملة تقول حال يقول harusnya bukan تقول ya keliru situ تقول apa يقول تقول ya يقول harusnya kan سمعت زيدا يقول ya kan يقول حال أي في محل نصب على الحال من ذلك المفعول الواحد لأن الجمل بعد المعارف أحوال وإن كان نكرة كما في الآية التي احتج بها الأخفش فالجملة وهي جملة يذكرهم في محل نصب على أنها صفة لأن الجمل بعد النكرات صفات والله أعلم وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح. Sedangkan mazhabnya jumhur terkait dengan sami'tu. Ya, mazhab jumhur an-nuhat, mayoritas ahli nahu terkait dengan sami'tu adalah bahwasanya sami'tu adalah fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kenapa? Karena sami'tu min af'anil hawas, termasuk dari fi'il-fi'il indra yang lima. Ya, absoro, pandangan, sami'a, mencium bau syamma, iya. Kemudian rasa dengan lidah, zuqtu, iya. Lams, alamas, iya. Indra yang lima tahu kan? Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dengan lidah, apa namanya? Perasaan dengan lidah, sentuhan dengan tangan. Itu indra yang lima. Kata Asy-Syarih di sini, sami'tu itu adalah fi'il yang hanya butuh kepada satu maf'ul karena dia termasuk dari fi'il-fi'il indra. Wa hiya la tata'adda illa ila wahidan, fi'il-fi'il indra itu yang terkait dengan indra yang lima itu tidaklah muta'addi kecuali kepada satu maf'ul. Fa in kana aidzalikal wahidul ladzi ta'addat ilaihi ma'rifah. Terus bagaimana i'rabnya jumlah tersebut? Ya, indal jumhur yang mengatakan bahwasanya sami'tu itu hanya butuh kepada satu maf'ul, i'rab jumlah yang setelahnya sebagai apa? Apabila ai dzalikal wahid allazi ta'addat ilaih, apabila satu maf'ul yang sami'a itu muta'addi kepadanya, apabila satu maf'ul ini yang sami'a muta'addi kepadanya itu ma'rifah. Kal misalil awal, sebagaimana dalam contoh yang pertama, sami'tu Zaidan yaqul. tadi. Fal jumlatul lati ba'daha wa hiya jumlah yaqul hal. Maka jumlah yang datang setelahnya yaitu jumlah yaqul, ini takul keliru. Itu di'arab sebagai hal. Sami'tu Zaidan yaqulu. Yaqul di'arab sebagai hal. Inda al-jumhur. Ay fi mahalli nasbin 'alal hal, yakni pada mahalnya nasab sebagai hal. Min dzalikal maf'ulil wahid, sebagai hal dari maf'ul yang satu itu. Karena jumal ba'da al-ma'arif ahwalun, karena jumlah-jumlah ismiyah atau fi'liyah atau syibul jumlah yang datang setelah ma'rifah itu di'arab sebagai hal. Hal-hal. Wa in kana nakiratan, apabila maf'ul yang satu tersebut dari sami'tu nakirah, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan sami'na fatan yadhkuruhum, sebagaimana pada ayat yang dijadikan hujjah oleh Al-Akhfash, maka i'rab jumlahnya wahia jumlah yadhkuruhum, yaitu jumlah yadhkuruhum fi mahali nasbin ala anha sifah, pada mahalnya nasab sebagai sifat, karena sifat mausufnya mansub, maka dia sifatnya ikut mansub. Li'anna al-jumala ba'da nakirati sifatun, karena jumlah yang datang setelah isim-isim yang nakirah di'arab sebagai sifat. Wallahu a'lam. Wa ma dhahaba ilaihi al-jumhuru huwa sahih, dan yang jumhur berpendapat dengannya itulah yang sahih, ataupun pendapatnya jumhur itulah yang sahih. Sampai di sini bisa fahami? Oh ya, la tahsabanna itu fi'il mudhari' yang majzum dengan la nahiyah. Iya, la tahsaban dengan la tah hasiba yahsabu, ya. La tahsab dikasih nun taukid. Faqila la tahsabanna. Apa ayatnya tadi? Ayat seterusnya apa? La tahsabanna. Wala tahsabanna alladzina. Oh iya, wala tahsabanna alladzina, berarti kepada anta ya. Wala tahsabanna alladzina yabkhulun, janganlah kamu menyangka bahwasanya mereka-mereka orang yang bakhil ya dengan harta-harta mereka itu lebih baik bagi mereka. Janganlah, maksudnya mereka menyangka bahwasanya kebakhilan itu lebih baik bagi mereka. Ya. Sa'ilnya bamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Hah? Ya, pada mahalnya apa? Nasab sebagai maf'ul. Iya, pada maf'ul bi yang pertama, iya. Apa? Mana? Wala tahsabanna bukhlahum. Iya. Iya. Leskel ya. Wala tahsabanna alladhina yadkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Di sini kalau fa'ilnya anta berarti ada semua ya? Iya, keliru berarti ya. Oh, keliru berarti di sini. Iya. Harusnya wala tahsabanna, keliru berarti. Iya. Di situ ada titik di atas atau di bawah? Di atas, keliru berarti. Iya. Ya gitu. Ya wala yahsabanna, bukan wala tahsabanna, ya. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum, bukan wala tahsabanna. Ya. Di sini tulisannya pakai ta. Ya. Surat Al-Imran ya. Ya, penglihatan, absortu, pendengaran, sami'tu, penciuman, syamamtu, perasaan zuktu, zaqa yazuku, kemudian sentuhan, lamastu, lams, as-sam' wal basar, asy-syam, az-zauq, al-lams. Wa'ada sahibul al-jurmiyah hadza al-fanasin mubtada khabas sami'tu. Iya, butuh kepada dua maf'ul. Yang sebelumnya sudah dilewatkan kan? La ta'dudil maula. Itu. Hah? Sami'tu. Ada suhibul ajurumiyah, benar-benar, ya itu, sami itu pertama ya berarti ya. Kemudian jermajurunya min hadil afal berarti. Nah itu, keduanya, karena dia jermajurur. Iya. min hadzal afal an-nasibah lil mubtada, itu sebagai apa? Maf'ul yang keduanya karena dia jar majrur. Jadi adda sami'tu min hadzal afal an-nasibah lil mubtada wal khabar. Yes. Kaidahnya sudah kita lewatkan kan? Kalau jar majrur dijadikan sebagai maf'ul yang kedua karena aslinya kan sami'tu min hadza min hadzal afal. Iya. Barakallahu fiik. Yang lain? Ya, ada sudah kita lewatkan ya. La ta'dudil maula syarikaka fil udmi. Walakinil maula syarikuka la apa? La ta'dudil maula syarikaka fil ghina ya. Walakinil maula syarikuka fil udmi. Qala syarih rahimahullahu ta'ala tatimmah yufka bil qaul wa furu'ihi minal madi wal mudari wasmul fa'il wasmul maf'ul al jumlah al fi'liyah inda jami'il arab nahu qalu sami'na fatan wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilayna wa kadha al ismiyah inda ba'dihim nahu qaulik qauluk Allahu rabbuna iqrar bir rububiyyah fala ya'mal fi fi juz aiha syai'an kama ya'malu dhanna bal takunul jumlah fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa yansibu bihi al mufrad al-mu'addi makna al-jumlah kal hadis wal qisah wal syair wal khutbah wal kalam nahu qultu kalaman haqqan aw syi'ran aw hasanan wal mufrad al-muradu bihi mujarradul lafzi nahu qultu kalimah ay hadha al-lafz wa 'ala hadha bunya Bunia az-zujaji Bani az-zujaji qawluhu fi kitabihi al-musamma bil-jumal wa innama qulnal kul kulla wal-ba'di kulla wal-bu'du wa ajaza az-zamakshari fi yuqalulah Ibrahim ayyakuna Ibrahim maf'ulun malam yusamma fa'iluh Qala ibn Malik rajjaha az-zamakhshari hadha al-i'rab ala i'rabihi munada aw khabaran ay hadha Ibrahim bi salamatihi min da'wa al-hazf min da'wa al-hazful lazim ala kulli minhuma wa al-haqat Sulaim al-qawl fil amal bi dhanna mutlaqan wa ghayruhum yakhussuhu bima idza kana bi lafzil mudhari al mukhatab al hadir ba'da al istifhamil muttasil bih aw al munfasil bi dzarf aw majrur fa in udima syartun raja'a ila al-hikayah wa fi dhalik yaqulu ibn Malik fil alfiyah wa qatazunnu ij'al naqul in wali mustafhaman bih walam yanfasil bi ghairi dzarf aw kazarf aw amal wa in bi ba'di zi fasalat fusilat yahtamil wa ajriyal qawlu kazanna mutlaqan inna sulaim nahu qul za mushfiqan wala yalhaqu fil hikayah bil qaul ma fi ma'nahu kad du'a wan nida wal ikhbar wa nahwiha fa idza qulta da'awtu zaidan ajjil wa nadaitahu aqbil wa akhbartuhu zaidun qa'imun falaysat jumlah ajjil wa aqbil wa zaidun qa'im fi mahalli nasbin ala annaha mahkiyatun bida'autu wa nadaitu wa akhbartu bal yunawi bal yanwi ma'aha al-qaul fatakunu tilkal jumal mahkiyah biqaulin mahzuf ay da'autu zaidan wa la yuqaddiruna qultu ajil wa nadaituhu qultulah akbil wa akhbartuhu qultulah zaidun qa'im wal kufiyun yujizun al hikayah bima fi ma'na al qaul wa la yuqaddiruna ma'ahu qawlan qala ibn malik was sahih mazhab al basriyin wa alam annahu qad tadkhulu hamzah an naql ala alima zatil maf'ulaini wa ra'a ukhtaha fayansibani salasatu mafa'il awwaluha alladhi kana qabla dukhul hamzatin naql fa'ilan wal akhirun asluhuma al mubtada wal khabar fa idza qulta alima zaidan amran fadilan thumma ataitu bi hamzatin naql wa qultu a'lamtu zaidan amran fadilan wa nasabtu bil fi'l salasatu mafa'il sara awwaluha alladhi kana fa'ilan wa huwa zaidun fi hadzal misal maf'ulan awwal fayajuz hadfuhu wal iqtisar alayhi wa amma athani wal thalis fa hukmuhuma ba'da an-naql ka hukmuhuma qablahu min jawazil hadfi ikhtisaran wa adamuh ikhtisaran wa ta'liq wal ilgha wal haq bi'alam wa ulhiqa bi'ulimah bi'alam wa ara anba'a wa nabba'a wa khabar wa khabbara wa akhbara wa haddatha wa adara ala al-asah wa minhu qawluhu ta'ala wa ma adara kamal haqqah lakinnaha alakta anil akhiraini Fatimatun yuhka bil qawli wa furu'ihi min al madi wal mudari'i wa ismi al fa'ili wa ismi al maf'uli al jumlatu al fi'liyatu inda jami'il arab dihikayatkan dengan al qawl dan cabang-cabangnya al qawl dari fi'il madinya qala atau fi'il mudari'nya yaqulu atau isim fa'ilnya qa'il atau isim maf'ulnya maqul dihikayatkan dengan al qawl dan furu'nya jumlah fi'liyah. Jadi kalau setelah al-qaul harus dikaitkan dengan al-qaul ini jumlah fi'liyah, itu yang pertama. Inda jami'il Arab, ini menurut semua orang Arab bahwasanya yang dikaitkan dengan al-qaul adalah jumlah fi'liyah. Contohnya qalu sami'na fatan. Ya, di sini apa? Al-mahki. Ya, yang dikaitkan apa di sini? Sami'na fatan, jumlah fi'liyah dikaitkan dengan qalu. Ya, rumiyah dia jumlah fi'liyah di sini mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala akhirih mana' min zuhur ishtighalul mahal bi harakatil hikayah. Ya, dia maqulul qaul, jumlahnya disebut jumlah maqulul qaul. Ya, jumlahnya maqulul qaul, isi dari ucapan mansub wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Ya, kemudian juga isim fa'ilnya sama juga. Ya, masuknya kepada jumlah fi'liyah wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina dan orang-orang yang berkata kepada teman-teman mereka halumma ilaina, ini isinya. Adapun dengan halumma ilaina ada khilaf. Sebagian mengatakan halumma itu fi'il, sebagian yang lain mengatakan isim. isim fi'il, dan itu yang rajih. Halumma isim fi'il, isim fi'il amr, bermakna akbil. Ya akbilu ilaina, datanglah kepada kami. Ya. Wa kadza al ismiyatu, demikian pula dihikayatkan dengan al qaulan cabang-cabangnya jumlah ismiyah. Inda ba'dihim, ini menurut sebagian orang Arab. Kalau tadi jumlah fi'liyah sepakat diterima oleh semua orang Arab. Adapun kalau jumlah yang setelah al qaul itu jumlah ismiyah, maka ini diterima oleh sebagian mereka. Contohnya qauluka Allahu rabbuna, disebut iqraran atau iqrarun? Iqrarannya. Qauluka Allahu rabbuna iqraran birububiyyah. Qauluka, ini kan ucapanmu Allah adalah Rabb kami, adalah bentuk ikrar penetapan terhadap rububiyyah. Fala ya'mal fi juz'aiha syai'an kama ya'malu dhon. Ya, maka dia tidak beramal pada dua bagiannya sama sekali sebagaimana beramalnya dhon. Kalau dhon kan beramal pada dua bagiannya, yang satu maful yang pertama, yang kedua maful yang kedua. Adapun qala ini tidak beramal pada dua bagiannya, bahkan disatukan semuanya, dijadikan sebagai jumlah maqulul qaul mansub. Bal takunul jumlah fi mahali nasbin, bahkan jumlah yang datang setelah al-qaul dan furu'nya itu pada mahalnya nasab. Maf'ulun bih, sebagai maf'ul bih. Jadi jumlah maqulul qaul pada mahalnya nasab, maf'ulun bih. Ya antum boleh di'rab dulu, satu demi satu, sami'na, fi'ilun wa fa'il, fatan, maf'ul, jumlah fi'liyah, itu jumlah maqulul qaul fi mahali nasbin, maf'ul. Wa yunsabu bihi al-mufradu al-muaddi ma'na al-jumlah kal hadis wal qissah wal syi'ri wal khutbah wal kalam. Bisa dinasabkan dengan al-qaul kalimat yang mufrad, tapi dia menunaikan makna jumlah. Mufrad tapi dia menunaikan makna jumlah. Seperti al-hadis, lafaznya mufrad kan, tapi maknanya jumlah al-hadis. Ya kan? Qissah juga qissah, mufrad tapi maknanya jumlah, bahkan panjang. Ya. Syair juga, khutbah juga, kalam juga. Kamu katakan qultu kalaman, boleh. Qultu kalaman. Haqqa, haqqa sebagai sifatnya. Itu mufrad. Bisa dinasabkan oleh qultu sebagai maf'ulnya. Kenapa? Karena dia meskipun mufrad tapi apa? Yu'addi ma'nal jumlah, menunaikan makna jumlah. Qultu syi'ran hasanan dan seterusnya. Juga yang dinasabkan oleh qultu ya, adalah al-mufrad, al-muradu bihi mujarradu lafzi nahu qultu kalimatan. Ya. Mufrad yang dimaukan dengan mufrad ini sekedar lafaznya saja. Ya. Bukan maknanya. Contohnya qultu kalimatan, saya mengucapkan kalimat. Ya. Saya mengucapkan kalimat, maksudnya qultu hadzal lafaz, saya mengucapkan lafaz ini. Ya sudah, kita lewatkan bahasanya itu. Iya kan? Ya, qultu kalimatan mansub juga. Boleh. Kenapa? Karena dia mufrad, dia hanya dimaukan lafaznya saja, lafaznya, lafaz kalimat gitu. Saya mengucapkan kalimat. Kalimatan. Ya. Wa ala hadza banaz zajaji az-zujaji qawluhu fi kitabil musamma bil jumal wa inna ma qulna al-kulla wal ba'd. Atas dasar ini az-zajaji membangun ucapannya di dalam kitab yang diberi judul dengan al-jumal. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan inna ma qulna al-kulla wal bu'd wal ba'd, tidak lain kami mengatakan al-kulla wal ba'd, maksudnya lafaz al-kull dan lafaz al-ba'd gitu. Tidak lain kami mengatakan lafaz ini al-kulla wal ba'd, ini juga bisa dinasabkan oleh apa? Al-qaul. Tapi kalau selain ini enggak boleh. Ya. Qultu Zaidan qa'iman. Enggak boleh. Saya katakan saya sedang berdiri misalkan. Ya. Ya kecuali kalau dimaukan semata kadar lafaznya, qultu Zaidan, saya mengucapkan lafaz Zaid misalkan, sekadar lafaznya. Wa jazza Zamakhsyari fi yuqalu lahu Ibrahim an yakuna Ibrahim maf'ulun ma la yusamma fa'iluh. Az-Zamakhsyari membolehkan pada ayat yuqalu lahu Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim, untuk dijadikan Ibrahim sebagai maf'ul ma lam yusamma fa'iluh. Ya, sebagai naibul fa'il. Boleh, ya. Kata Az-Zamakhsyari, sehingga i'rabnya yuqalu lahu Ibrahim yuqalu fi'lun mudhari' mughayyar shighah. Lau jar majrur muta'alli bi yuqal Ibrahim naibul fa'il. Boleh kata Az-Zamakhsyari. Sedangkan Ibnu Malik berpendapat mana tadi? Qala Ibnu Malik rajjah Az-Zamakhsyari hadha al-i'rab 'ala i'rabihi munada aw khabara. Az-Zamakhsyari menguatkan i'rab ini, yaitu dijadikan Ibrahim pada contoh ini yuqalu lahu Ibrahim sebagai apa? Naibul fa'il. Merujukkan i'rab ini itu sebagai apa? Naibul fa'il ataupun maf'ul ma lam yusamma fa'iluh. Lebih merujukkan ini daripada mi'rab Ibrahim sebagai munada yang hudzifa minhu harfun nida, ya Ibrahim, dibuang apa? Ya-nya. Ataupun daripada mi'rab Ibrahim sebagai khabar yang takdirnya hadza Ibrahim. Sebagian ulama ahli nahwu ada yang mengatakan Ibrahim di situ munada, hudzifa minhu harfun nida aslinya ya Ibrahim. Ada yang mengatakan i'rabnya itu sebagai apa? Khabar, dibuang apanya? Mubtadanya hadza Ibrahim. Kenapa? Karena yang namanya qala yaqulu itu masuknya kepada jumlah katanya. Iya kan? Hukum asalnya seperti itu. Ya, bisa dijawab dengan jawaban tadi. Sekedar dimaukan lafadznya. Iya. Ay hadza Ibrahim. Kenapa beliau Az-Zamakhsyari lebih memilih untuk Ibrahim di Arab sebagai naibul fa'il ataupun ma lam yusamma fa'iluh? Lisama li salamatihi min da'wal hadzi allazim 'ala kullin minhuma. Karena ini lebih selamat, lepas dari pengakuan adanya pembuangan yang mesti bagi salah satu dari keduanya. Ketika antum mi'rab munada berarti ada yang dibuang mesti, yaitu huruf nida. Ketika antum mi'rab Ibrahim sebagai khabar berarti mesti ada yang dibuang. Apa itu apa? Takdirnya hadza mubtada. Adapun kalau dijadikan i'rab sebagai naibul fa'il tidak ada di situ da'wal hadzf. Enggak ada da'wal hadzf. Selain adanya pembuangan yang mesti. Wa alhaqat Sulaim al-qawla fil 'amali bi dhann mutlaqa wa ghayruhum yakhussu bima idza kana bi lafdh al mudari' al mukhatab al hadir ba'da al istifham al muttasil bihi aw al munfasil bi dharf aw majrur fa in 'udima syarat ruji' ila al hikayati wa fi dhalika yaqulu ibn Malik fil alfiyah wa kadha wa katadhunnu ja'al taqulu in wali mustafhaman bihi wa lam yanfasil بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم إنه قل ذا مشفقا. سليم yaitu satu kabilah Arab, nama satu kabilah, mengilhakkan, menggabungkan al-qaul dalam hal amalan kepada dhanna. Jadi Bani Sulaim ataupun orang-orang Sulaim, mereka menggabungkan al-qaul dalam hal amalan seperti dhanna secara mutlak. Berarti ketika itu maknanya dhanna, bukan lagi bermakna al-qaul, ucapan. Wa ghairuhum yakhussuhu bima idza kana bi lafdhil mudhari'. Adapun selain orang-orang Sulaim, mereka menghususkan amalannya al-qaul apabila al-qaul ini datang dengan lafaz mudhari', mukhatab, hadir, taqul. Lafaznya hanya itu aja. Lafaznya. Lafaz mudhari', mukhatab, hadir. Ya, itu syaratnya. Syaratnya dengan lafaz mudhari', kemudian mukhatab, hadir. Ba'dal istifham. Syarat berikutnya datang setelah istifham. Ya, istifham ini al-muttasil bih. Bersambung dengan takul tadi, dengan al-qaul tadi ataupun takul, ataupun dipisahkan tapi oleh dhorof ataupun majrur. Ya, contohnya nih, ataqulu zaidan qaiman, ataqulu zaidan qaiman, maknanya apa? Atadhunnu sama ataqulu zaidan qaiman, apakah engkau mengira Zaid sedang berdiri? Di sini terpenuhi syaratnya. Kenapa? Pertama, lafadznya mudhari. Untuk mukhatab yang hadir, takulu, ya kan? Kemudian datang setelah istifham, a. Dan mutasil. Terus, boleh juga, kalau dia munfasil antara hamzahnya, antara istifhamnya dengan takul, oleh pemisah, tapi dhorof. A'indaka, misalkan. A'indaka takulu zaidan qo'iman, misalkan. A'indaka takulu zaidan qo'iman, apakah kamu menyangka bahwasanya Zaid berdiri di sisimu? Nah, di sini dipisahkan kan antara hamzah istifham dengan apa? Takul dengan apa? Dhorof, boleh tetap beramal. Ini sifatnya boleh, enggak wajib. Ya. Contoh dipisahkan dengan jar majrur. Afil masjidi. Takulu Zaidan jalisun jalisan afil masjidi. Takulu Zaidan jalisan sama dengan apa? Tazunnu afil masjidi. Tazunnu Zaidan jalisan sama. Atau dipisahkan nanti insyaallah. Dipisahkan oleh selain itu. Ya, di sini akan disebutkan dalam bait syair ini jenis-jenis pemisah yang tidak menghalangi amalannya takul. Sebagaimana amalannya dhanna ataupun tazun. Apabila udima syaratun, hilang satu syarat saja, maka ruji'a ilal hikayah, kembali lagi kepada hikayah yang dia hanya dijadikan sebagai maf'ul dari al-qaul. Satu maf'ul berarti ya. Ruji'a ilal hikayah dijadikan kembali lagi kepada makna al-qaul, yang mana jumlah tersebut dijadikan sebagai hikayah. Ya, jumlah fi mahalli, jumlah maqulul qaul fi mahalli nasbin maf'ul. Wa fi dhalika yaqulu Ibnu Malik fil alfiyah, dalam masalah ini Ibnu Malik berkata di dalam alfiyahnya, wa katadhunnu ja'al taqulu wa in waliya, in waliya, di situ yaqulu ya, keliru. Wa katadhunnu ja'al taqulu in waliya mustafhaman bihi wa lam yanfasilu. Dan seperti tazunnu, jadikanlah takul. Maksudnya jadikanlah takul seperti tazunnu. Tapi ini sifatnya, perintahnya bukan wajib. Boleh. Syaratnya apa? In waliya mustafhaman bihi. Jika dia takul datang setelah isim istifham. Mustafhaman bihi itu kalimat yang dijadikan sebagai kata tanya gitu. Jika dia datang setelah istifham. Bukan istifham, yang mesti isim. Istifham. Lebih umum. Walam yanfasil, nah itu syaratnya. Kemudian tidak dipisahkan antara istifham dengan takul. Sudah berapa syarat di sini? Kita dapati dua ya. Yang pertama syaratnya agar dia datang setelah istifham. Yang kedua tidak dipisahkan antara takul dengan istifham oleh pemisah. Bi ghairi dzarfin aw ka dzarfin aw amal, dengan pemisah selain dzarf. Maksudnya kalau pemisahnya dzarf enggak apa-apa, beramal tetap. Ataupun seperti dzarf jar majrur, ataupun amal. Maksudnya maf'ul yang kedua. Salah satu dari amilnya, salah satu dari ma'mulnya, seperti a qaiman taqulu zaidan, a qaiman taqulu zaidan, di sini dipisahkan antara istifhamnya dengan taqul dengan apa, salah satu ma'mulnya, salah satu maf'ulnya, boleh. A qaiman taqulu zaidan, boleh. Seperti bolehnya apa, a qaiman tadunnu zaidan, ya, seperti itu boleh. Wa in bi ba'di dhi fusilat yahtamil, ya, apabila, jadi wa in fusilat aslinya, wa in fusilat bi ba'di dhi, apabila dipisahkan antara isim istifhamnya dengan takul oleh sebagian ini, sebagian ini maksudnya oleh dhorof atau jar majrur ataupun salah satu ma'mulnya, yahtamil, maka dia ihtimal untuk beramal, ya, boleh pula untuk tidak diamalkan. Nah, itu syaratnya tidak dipisahkan kalau dipisah dengan dhorof ataupun yang semisalnya jar majrur ataupun ma'mul, salah satu dari ma'mulnya. Tidak boleh dipisahkan dengan sesuatu yang asing, yang ajnabi. Aqadima taqulu zaidan qa'iman, enggak bisa itu. Kasih qadima misalkan. Sesuatu yang asing. Wa ujriyal qawlu ka dhanna mutlaqa. Al-qaul dilangsungkan amalannya sebagaimana amalannya dhanna secara mutlak. Inda Sulaim, menurut orang-orang Sulaim. Contohnya kul dha musyfiqan. Maknanya apa kul di sini? Dhanna. Dugalah bahwasanya ini orang musyfiqa, orang yang penyayang. Kul dha musyfiqa. Seperti dhanna dha musyfiqa. Dha sebagai maf'uluhu al-awwal mansub. Ah, isim-isim isyarah ya. Isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulu al-awwal. Musyqan mafulhu tsani, iya. Wala yulhaqu fil hikayati bil qawli ma fi ma'nahu kad-du'a'i wan nida'i wal ikhbari wa nahwiha, fa idza qulta da'awtu Zaidan ajjil wa nadaitu aqbil wa nadaitu aqbil wa akhbartuhu Zaidun qa'im, fa laysat jumlatu ajjala wa aqbala wa Zaidun qa'imun fi mahalli nasbin 'ala annaha mahkiyatun bi da'awtu wa nadaitu wa akhbartu bal yunwa ma'aha al-qawlu fatakunu tilkal jumalu mahkiyatan ya biqawlin mahdhufin ay da'awtu Zaidan qultu ajjil wa nadaituhu qultu lahu aqbil wa akhbartuhu qultu lahu Zaidun qa'imun. Tidak diilhak, tidak digabungkan dalam hal hikayah dengan al-qaul apa yang dia semakna dengan al-qaul. Tidak dihikayatkan dengan al-qaul apa yang semakna dengan al-qaul, seperti ad-du'a itu maknanya semakna dengan al-qaul, ya. Wan nida panggilan, ikhbar pemberitaan dan yang semisalnya. Itu semakna. Ada kemiripan makna dengan al-qaul. Tidak disamakan dengan al-qaul dalam hal al-hikayah. Fa idza qulta, apabila kamu katakan da'utu Zaidan ajil, ya. Saya memanggil Zaid cepat. Ya. Da'utu Zaidan ajil. Di sini kan datang jumlah kan setelah apa? Da'a. Da'utu Zaidan ajil, saya panggil Zaidan cepat. Wa nadaitu aqbil. Kemudian saya seru dia, aqbil. Kemarilah. Wa akhbartuhu Zaidun qa'imun, saya beritakan kepadanya Zaidun qa'im. Ini kan jumlah. Jumlah. Falaisa jumlah, maka bukanlah jumlah ajil yang itu terdiri dari fi'il amr bersama fa'ilnya yang mahdhuf, aqbil juga demikian, kemudian Zaidun qa'im jumlah ismiyah. Bukanlah jumlah ini ajil aqbil Zaidun qa'im pada mahalnya nasab, bukan. Ala annaha mahkiyah, sebagai jumlah yang dihikayatkan dengan fi'il-fi'il tadi yang semakna dengan al-qaul, bukan. Iya. Yaitu bukanlah jumlah yang dihikayatkan dengan da'autu, dengan nadaitu, dengan akhbartu. Bal, bahkan yunwa ma'aha al-qawul, diniatkan bersama da'autu, nadaitu, akhbartu, dan fi'il-fi'il yang semakna dengan al-qawul, diniatkan bersamanya al-qawul, adanya al-qawul. Fatakunu tilkal jumal, maka sehingga jadilah jumlah tersebut yang disebutkan dalam contoh ini, ajil, aqbil, zaidun, qa'im, itu adalah jumlah yang dihikayatkan dengan al-qawul, yang mahdhuf. Takdirnya da'utu Zaidan qultu ajil, gitu. Jadi tetap ajil sebagai mahkiyah tapi dengan al-qaul yang mahdhuf. Enggak boleh antum jadikan ajil sebagai apa? Jumlah mahkiyah oleh da'utu dijadikan sebagai maf'ulnya da'utu misalkan. Ai da'utu Zaidan qultu ajil wa nadaituhu qultu lahu aqbil, gitu. Saya panggil Zain, maka saya katakan cepat. Saya seru dia, maka saya katakan kepadanya, menghadaplah. Saya beritakan kepadanya, maka saya katakan kepadanya, Zaid sedang berdiri. Sedangkan orang-orang Kufah yujizuna al-hikaya bima fil fi ma'na al-qaul wa la yuqaddiruna ma'ahu qaula. Sedangkan orang-orang Kufah membolehkan hikayat dengan apa yang semakna dengan al-qaul seperti tadi. An-nida, ad-du'a, al-ikhbar. Dan mereka tidak menakdirkan bersamanya apapun. Ya berarti ya romnya seperti jumlah yang datang setelah al-qaul. Ya pada contoh tadi da'utu Zaidan ajil. Ajil jumlah fi'il wa fa'il, jumlah mahkiyah bi da'utu fi mahali apa? Nasbin maf'ul gitu. Jumlahnya mahal nasab sebagai maf'ul dari da'utu. Menurut orang-orang Kufah tidak perlu menakdirkan qaul. Qala Ibn Malik wa sahih madhabul Basriin, kata Ibn Malik yang benar adalah pendapatnya orang-orang Basrah yang menakdirkan padanya al-qaul al-mahdhuf. Wa alam annahu qad tadkhulu hamzatun naqli ala alima zata al-maf'ulaini wa ra'a ukhtiha fa yansibani thalathata mafa'ila awwaluha alladhi kana qabla dukhuli hamzatin naql fa'ilan wal akhirani asluha al-mubtada wal khabar. Ya. Kemudian kata beliau al-syarih, ketahuilah bahwasanya terkadang tadkhulu hamzatun naql, hamzah naql masuk kepada alima. Jadi a'lama. Halima zat al-maf'ulaini, yang dia butuh kepada dua maf'ul. Sehingga dengan masuknya hamzah, bertambah kebutuhannya kepada maf'ul, sehingga butuh kepada dua maf'ul. Ya. Seperti labista juga, labistu asya, butuhnya kepada satu maf'ul. Ketika dikasih a, hamzah nakal, butuhnya kepada dua maf'ul. Albastuka sauban ataupun khamisan atau yang semisalnya. Kemudian juga masuk kepada ro'a ukhtiha, di sini sebagai apa fa'il dari ro'a. Ro'a yang merupakan temannya alima. Hamzah nakal masuk kepada alima, yang dia butuh kepada dua maf'ul juga masuk kepada ro'a yang merupakan temannya alima. Sehingga keduanya ro'a dan alima yansibani salasata mafa'ila, mafa'ila menasabkan tiga maf'ul. Yang pertama awaluha alladhi kana qabla dukhuli hamzati naqal fa'ilan. Maf'ul yang pertama adalah yang sebelum dimasuki hamzah dia sebagai fa'il. Ya. Contohnya alimtu zaidan qa'iman. Alimtu ataupun alima. Ya. Alima zaidun amron qa'iman. Ya, alima Zaidun amron qa'iman. Alima Zaidun amron qa'iman. Di sini masih alima ya, butuh dua maf'ul. Zaid tahu Amr sedang berdiri. Ah, ketika ditambahkan hamzatun naql yang tadinya fa'il dijadikan sebagai maf'ul yang pertama. A'lamtu Zaidan amron qa'iman gitu. Ya. Kita lihat di sini. Awaluha yang pertama dari maf'ulnya adalah yang tadinya sebelum dimasuki hamzah naql sebagai fa'il. Mundia dua maf'ulnya yang terakhir asalnya mubtada dan khobar. Fa idza qulta alima zaidun amran fadila, apabila kamu katakan alima zaidun amran fadila, thumma ataita bi hamzatin naqli, kemudian kamu datangkan pada alima hamzah naql, wa qulta dan kau katakan a'lamtu zaidan amran fadila, saya beritakan kepada Zaid bahwasanya Amr fadila orangnya utama. Wa nusibat bil fi'li salasatu wa nasabta bil fi'li salasata mafa'ila, dan kau nasabkan dengan fi'il ini tiga maf'ul. Sara awwaluha alladhi kana fa'ilan, maka jadilah yang pertama yang tadinya sebagai fa'il yaitu Zaid fi hadzal mithali, dalam contoh ini sebagai maf'ul awwal. Ya. Maf'ulan awwal. Ya. Fa yajuzu itu awal, awalan apa awal? Ya. Sar awwaluha, jadilah yang pertamanya yang tadinya sebagai fa'il itu Zaid pada al-misal pada misal ini maf'ulan, sebagai maf'ulan awal. Enggak ada awalan, enggak ada tanwinnya. Awalan enggak ada alifnya. Ya. Biasanya kalau enggak ada alifnya awal ya. Yang dia tidak bisa dimasuki sharf. Fayajuzu hadzuhu wal iqtisar alaih. Boleh kita membuang maf'ul yang pertama ini. Wal iqtisar alaih, ataupun mencukupkan dengan maf'ul yang pertama ini saja. Ya, ketika ada dalil yang menunjukkan kepada dua maf'ul yang dibuang. Wa amma tsani wa tsalits fa hukmuhuma ba'da an-naqli ka hukmihima qabla, adapun hukumnya yang maf'ul yang kedua dan ketiga, maka hukum keduanya sama seperti sebelum dinaql. Ya. Seperti sebelum di ulangi. Adapun yang kedua dan ketiga, maka hukum keduanya ba'da naql, setelah dinaql itu sama hukum keduanya seperti sebelum dinaql. Dari bolehnya dibuang. Ya, ikhtisaran karena ada dalil, ataupun dibuang karena ikhtisaran ketika tidak ada dalil. Yang sudah kita lewatkan pembahasannya. Boleh pula pada dua maf'ulnya ini ta'liq. Ya, ketika ada malahu sadru al-kalam, ataupun di ilgha, ya, ataupun titik sudah. Wa ulhiqa bi'alama wa ara anba'a wa nabba'a wa khabbara wa akhbara wa haddatha wa adra 'ala al-ashah. Dan diilhaq digabungkan dengan a'lama dan ara, fi'il-fi'il yang lain. Ini ada khilaf. Kalau beliau Asy'ari merujukkan bahwasanya yang lain pun bisa diilhaq dengan a'lama dalam hal naql, yaitu anba'a, nabba'a, khabbara, akhbara, haddatha, adra. Halal asah menurut pendapat yang sahih. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Wa minhu qawlu ta'ala wa ma adraka mal haqqah. Di antara contoh diilhaqkannya yang lainnya, yaitu adra dalam Al-Quran disebutkan wa ma adraka mal haqqah. Lakinnaha, hanya saja di sini adra ulliqat anil akhiraini, dita'alik dari dua maf'ulnya. Kenapa dita'alik di sini adra? Karena ada ma, ya, istifhamiyah. Ya, selesai dengan ini. Di sini kalau di kitabana di sini sudah ganti juz, ada judul baru. Al-juz ats-tsani, kalau di situ enggak ada ya. Masih lanjut. Ya, lebih enak ini istirahat. Selesai. Ya, tamal juzul awal wa yalihil juzul tsani wa awaluhu babul mansubat. Setelah sempurna juz yang pertama, setelahnya juz yang kedua. Di awal pembahasan juz kedua dibahas tentang isim-isimnya mansub. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Halal majarro? Iya. Halal majarro fil amr juga itu. Fil amr. Isi fil amr maknanya apa? Akbil. Tergantung yang diperintah, yang diperintah siapa? Satu akbil, dua akbila, akbilu. Jarronya maful mutlak. Bagi maful mutlak. Ya, cukup dulu ya insyaallah. Waktu kita mepet, insyaallah nanti kita kasih kesempatan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Itu ada fotokopian, saya sengaja fotokopikan, ada 11, kalau kurang silakan difotokopi lagi. Ada kutip yang judulnya Tathirul Itiqad li As-Sunani, ya saya jadikan sebagai tugas. Ya, tugas harus sudah selesai sebelum semester, diterjemahkan. Yang tulisannya merasa jelek diketik, yang bagus ya ditulis. Ya, satu-satu atau dua-dua bagusnya? Hah? Satu-satu aja ya? Iya, satu-satu aja, bekerja semua, bisa enggak bisa kerjakan. Ya, nanya-nanya boleh. Ya, insyaallah nanti banyak faedah. Ya. Diterjemahkan ya, nanti yang belum dapat silakan di pesankan. Ya, pokoknya sebelum semester sudah harus selesai. Nanti insyaallah kita cari waktu untuk kita cek bersama. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, subhanallah, wa bihamdihi, assalamualaikum.